نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, apa maknanya idhar? Apa maknanya idhar? Jelas, ada berapa huruf idhar? Ada 6. Siapa yang akan menyebutkan? Ayo, semakin banyak belajar semakin pintar. Jangan lama-lama. Ada yang tahu? Hamzah. A. Ghain. Ha. Kho. Ha. Baik. Al-idgham, apa itu idgham? Idgham memasukkan. Secara istilahnya apa? Memasukkan bunyi nun kepada huruf idgham. Ya. Memasukkan bunyi nun ke dalam huruf idgham. Nah, nam, ada berapa huruf idgham? Ada? 6. Apa saja? Lam, ro. Ya. Nim, nun, mim, waw, yarmaluna. Yarmaluna, ada 6. Idgham dibagi 2. Idgham dibagi berapa? 2. Idgham biguna dan bila guna. Huruf idgham biguna? Idgham biguna? Yanmu. Yanmu. Ya, nun, mim, waw. Idgham bila guna? Lam, ro. 6. Iklab, apa itu iklab? Apa iklab? Istilahnya dulu, ta'rifnya dulu apa iklab? Qallaba yuqallibu taqliban atau aqlaba yuqlibu iklaban. Membalik, merubah. Nah, merubah sesuatu dari asalnya. Nah, kalau secara istilah merubah nun sukun dan tanwin menjadi mim. Ya, menjadi mim, yaitu sebelum ba. Nun sukun ataupun tanwinnya nam sebelum ba. Nah, bagaimana cara membaca iklab? Semakin lama kok semakin bodoh, gimana? Bibir terbuka sedikit. Bibir terbuka sedikit. Ada berapa huruf iklab? Ada 1. Yaitu apa? Ba. Nah, barakallahu fikum. Sekarang yang berikutnya al-ikhfa. Al-ikhfa menurut bahasa yaitu as-satr, menutup. As-satru, menutup. Nah, kalau menurut istilah an-nutku bil harfi bisifatin bainal idhar wal idgham, arin anit tasydid ma'muratil gunna fil harfil awal. Anutku bil harfi, mengucapkan satu huruf baik bisifatin, dengan satu sifat, mengucapkan satu huruf dengan sifat bainal idhar wal idgham, baina di antara idhar dan idgham, di antara idhar dan idgham. Arin, yang sepi atau yang kosong ya. Arin kalau secara terkenya yang telanjang ya, jadi yang kosong atau yang sepi. Dari tasdid, anit tasdid, dari tasdid. Nah, ma'muro atil gunnah, disertai memperhatikan al-gunnah, disertai memperhatikan al-gunnah fil harfil awal, pada huruf yang pertama, pada huruf yang pertama. Nah, ini ikhfa. Nah, jadi tidak jelas, tidak juga sama apa ditahan ya, tidak idhar, tidak idgham. Nah. Kemudian hurufnya ada 15. Ada 15, itu mulai dari ta, sa, ja, dal, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya, ta, sa, ja, dal, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, ini huruf huruf ikhfa ada 15. Kemudian tingkatan membaca ikhfa, ya, marotibul ikhfa, tingkatan membaca ikhfa itu ada 3. Yang pertama, ikhfa itu dibaca mufakhom. Mufakhom artinya tebal. Nah, dibaca tebal. Ini apabila ada huruf setelah nun sukun atau tanwinnya adalah huruf isti'la. Ya, ikhfa dibaca mufakhom, dibaca tebal, kalau huruf yang setelah huruf ikhfa-nya itu adalah huruf huruf yang setelah nun sukun atau tanwinnya adalah huruf al-isti'la. Huruf isti'la itu ada 5. Itu sad, dad, ta, za, qaf. Huruf isti'la itu apabila diucapkan lidah terangkat. Sod, dod, ya, do, to, zo, kof. Nah, ini ikhfa yang dibaca mufakhom. Apabila huruf yang setelah nun sukun ataupun tanwinnya adalah huruf isti'la. Kemudian yang kedua adalah murokok. Al-murokok artinya murokok itu tipis. Nah, hurufnya selain huruf 5 tadi, hurufnya selain huruf yang 5 tadi, berarti 10 huruf yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mufakhom nisbi, tebal tapi nisbi, ya, tebal tapi tidak sungguhan. Nah, yaitu apabila huruf ikhfa-nya adalah qaf sebelumnya, qaf yang di kasroh, qaf yang di kasroh. Nah, di harf mati kasroh, maka ini dibacanya 6 mufakhom nisbi, tebal tapi tidak sungguhan, ya, terhitung tipis. Nah. Contoh yang ada yaitu ikhfa yang dibaca tebal terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini o ang sof sofa. Qo'an. Jadi ketika mengucapkan ikhfanya, itu bibir sudah siap-siap mengucapkan huruf ikhfa. Qo'an so, Qo'an sof sofa. Yani baca Qo'an sof sofa, itu keliru ya. Karena sof ada huruf isti'la. Jadi ketika mengucapkan ikhfanya, nah, itu sudah siap untuk mengucapkan atau membaca huruf ikhfa. Qo'an, Qo'an sof sofa. Kemudian membaca ikhfa seperti dalam definisinya, yaitu dengan memperhatikan gunnah. dengan memperhatikan gunnah pada huruf yang awal, maka ditahan. Ko-ang, ko-ang, sof-sofa, jan ko-ang, sof-sofa, ko-ang, sof-sofa. Nah, itu keliru, ya. Jadi ditahan, digunnahkan, ya, digunnahkan, ditahan sebentar. Nah, atau wa yusqa mimma'in sadid, mimma'in sadid, jangan mimma'in sadid, itu masin, ya, ini suad. Wa yusqa mimma'in sadid. Nah, kemudian dhob, dhob. Lahu dhurriyatun du'afa, lahu dhurriyatun, dhurriyatun. Nah, sudah monyong bibirnya. Lahu dhurriyatun du'afa. Kalau huruf terakhir itu adalah hamzah, diwakofkan atau disukunkan, maka dikagetkan. Du'afa, ya. Jangan du'afa, du'afa. Nah, itu keliru. Ya, nah. Wa kullan darabna lahul amthal, wa kullan darabna, kullan, ya, jangan dibaca wa kullan darabna, keliru. Kemudian to, ulimna manti, ulimna mantiqal, ulimna mantiqat tayr, ulimna manti, manti, ulimna mantiqat, mantiqat tayr, tayr. Nah, wama yantiku, wama yantiku. Nah, wama yantiku anil hawa, wama yantiku anil hawa. Nah, ini al hawa, itu biarkan udaranya habis. Al hawa, jangan al hawa. Itu berarti yang akhirnya hamzah. Tapi di sini alif layinah, alif bengkok. Nah, anil hawa, wama yantiku anil hawa. Nah, wadduha, wallayli idha saja, dan wadduha, wallayli idha saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Keliru. Nah, kemudian rub, dha, dha. Faidahum yang zurun, faidahum yang. Nah, tapi jangan ikut-ikutan, ya, huruf yang sebelum nunnya ikut jadi istilah. Ya, misalkan faidahum yang zurun, sebelum masuk ifa sudah ya-nya sudah monyong. Faidahum yang zurun, keliru. Faida. Da, faidahum yang durun. Nah, undur kaifa darabu lakal amthal, undur kaifa darabu lakal amthal. Nah, qaf, innahu sami'un qarib, innahu sami'un, sami'un qarib. Nah, alladhi anqadha dhahrak, alladhi anqadha dhahrak. Ana angko, angko. Jangan sebelumnya sudah alladzi angko. Alladzi angko liong. Salah lagi ya. Alladzi angko. Jadi ang biasa melebar dulu hamzah a. Ya, sifatnya a. A i u a lebar, jangan o i u a keliru. Nah, ada latihan mengucapkan huruf. Nah, ketika dibaca dipraktekkan. Nah, alladzi ang ang. Nah, nah barakallahu fikum ini yang isti'la, yang mufakhom. Ya, dibaca tebal. Nah, dibaca tebal. Kemudian yang murokok atau dibaca tipis adalah selain huruf yang lima tadi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 10 huruf ikhfa yang lainnya. Karena huruf ikhfa ada 15, 5 sudah dibaca, tinggal 10. Nah, misalkan bertemu dengan huruf ta, wa antum muslimun, wa antum, wa antum. Jadi lebarkan bibirnya tipis, wa antum, jangan wa antum muslimun, wa antum. Nah, itu rokok sama fakhom jadinya, wa antum a a, wa antum muslimun. Nah, kemudian fa, alaika qolan sakila, alaika qolan, alaika qo, ya, alaika qo, jangan kau. Nah, kalau kau berarti kaf hurufnya, tapi di sini qaf. Alaika, alaika qolan qo, alaika qolan sakila, qo qo, ya, dekat ke u, qo. Alaika qo qo, alaika qawlan sakila, qawlan sakila, qawlan, jangan qawlan sakila. Nah, kemudian jim, man jaa bil hasanah, man jaa, man ja, manja. Nah, jadi ditipiskan, manja abil hasanah. Nah, dan seterusnya huruf-huruf yang lainnya ya, silahkan dipelajari nah pada bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Kemudian yang mufakhom nisbi yaitu qaf nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf yang di kasroh. Mingki bali, mingki bali, mingki. Jadi ming, jangan mingki. Nah, keliru. Jadi mingki biasa, tipis. Mingki bali. Nah. Lanjutkan pada kitab tauhid kitab fathul majid. Ingat ya, ingat apa yang sudah berlalu itu kemudian dipraktekkan. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah, mengamalkannya adalah fardhu ain. Nah, harus masing-masing orang harus hafal, harus paham. Nah, ya nanti ketika ditanya itu lancar. Nah, tidak apa namanya mengingat dulu ke belakang. Nah, langsung dipijit langsung keluar. Ya, jawabannya. Kan pelajarannya hanya tajwid dan bahasa Arab saja ya. Nah, D2 dalam seminggu. Nah, insya Allah mudah. Nah, mudah dihafal. Dan alhamdulillah insya Allah pada berikutnya, nah, Ustaz Sodikun sudah tinggal di sini. Jadi mungkin jadwal taklimnya ditambah. Malam apa? Ustaz Sodikun enggak? Malam Kamis dan malam? Senin. Malam Kamis dan malam Sabtu? Malam Kamis asalnya Ustaz Abdussalam, jadi belum ada apa pemansuhan secara resmi. Atau sudah ada? Hah? Jadi belum ada pemansuhan secara resmi. Nah, jadi tetap Ustaz Abdussalam dulu. Ada pun nanti misalkan ada sakit ataupun ada halangan, ya itu merupakan udzur. Nah, ya mungkin selain mungkin di malam malam Jumat dan di malam Sabtu ya. Malam Jumat, malam Sabtu. Dan mungkin nanti malam Ahad juga libur ya. Jadwal anak libur di sini dipindahkan jadwalnya ke An-Nur insyaallah. Ya seandainya kita mengikuti toriko salaf, jalannya orang salaf ya, al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ya ilmu itu didatangi bukan ilmu yang mendatangi. Nah, tarikonya salaf demikian ya, karena kita sekarang ini ya wallahu alam gitu yang kuat itu apa semangat thalabul ilminya atau yang kuat itu karena malunya. Nah, kalau malas sih ya mungkin mudah-mudahan tidak. Ya. Nah, sehingga mau datang ke majelis yang jauh-jauh itu malu. Sehingga ya sudah ustaznya diundang ya, ke tempat yang bersangkutan. Nah. Tapi ya insyaallah khair, al-muhim yang penting karena bersungguh-sungguh dalam bertolabul ilminya. Bersungguh-sungguh dalam bertolabul ilminya. Dan insyaallah kita mendapatkan yang baik, mendapatkan kebaikan. Nah, nah kita sampai pada babu majaa minat taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin sholihin. Bab apa-apa yang datang. Nah, apa-apa yang datang penjelasannya dalam atau pada kerasnya. Nah, kerasnya ancaman, kerasnya laknat pada orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Yang mana sudah berlalu bersama kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang beribadah ataupun orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah dibangun masjid di situ ataukah salat di situ. Nah. Yang mana salat di kuburan kuburan yang mana saja ini merupakan wasilah kepada kesyirikan. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahu ma anha qalat lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawfiqo yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza igtamma biha kashafaha. Faqala wa huwa kadhalik la la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u walau la dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya ayyutakhadha masjidan akhrajahu. Berkata Al-Musannif rahimahullahu taala, dan bagi keduanya, bagi keduanya, bagi Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anha darinya, yaitu dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika turun terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni ketika sakaratul maut. Lama nuzila, ketika Nabi sakaratul maut, tawfiqo yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, tawfiqo mulailah yatrahu, yaitu Nabi meletakkan khamisatan lahu, khamiso kain milik dia, ala wajhihi, di atas wajahnya. Nabi mulai mengangkat atau meletakkan kain milik dia, nah miliknya, di atas wajahnya. Jadi menutupi wajahnya dengan kain. Fa idza tamma biha kashafaha, maka apabila Nabi kepayahan dengan sebab kain tersebut, kashafaha, Nabi membukanya dari wajahnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, wa huwa kadzalik, sedangkan Nabi seperti demikian dalam keadaan sakaratul maut, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai masjid-masjid. Yuhadziru ma sunau, dia Nabi memperingatkan terhadap apa-apa yang mereka perbuat, terhadap apa-apa yang orang Yahudi dan orang Nasrani perbuat. Walau la dzalika, dan seandainya bukan karena hal itu, walau la dzalika, dan seandainya bukan karena hal itu, ubriza qabruhu, nam sungguh ditampakkan kuburan Nabi, sungguh ditampakkan, ubriza ditampakkan atau dikeluarkan qabruhu, kuburan, kuburan Nabi, ghairu annahu khasyya ayutakhudha masjida, hanya saja, ghairu annahu, hanya saja, atau akan tetapi, bahwasanya dikhawatirkan, khasyya, atau Nabi merasa khawatir, ayutakhudha masjidan, nah dijadikan kuburan Nabi tersebut sebagai masjid. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, keduanya yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qalu walahuma, perkataan musannif walahuma, ai Al-Bukhari wa Muslim, bagi keduanya, yaitu bagi Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa huwa yughni an qalihi fi akhirih, akhrajahu, wa huwa yughni, dan dia, hal ini, hal ini mencukupi dari perkataan musannif pada akhir periwayatannya, pada akhir hadis, akhrajahu, telah mengeluarkan keduanya. Jadi seandainya musannif tidak mengucapkan akhrajahu, maka ini sudah cukup dengan walahuma. Nah, gitu. Qaluhu lama nuzila huwa bidhammin nuni wa kasri azzai, ai nazala bihi malakul maut wal malaikatu al kiram alaihimus salam. Qalu lama nuzila, maka ketika turun, lama ketika nuzila turun, huwa bidhammin nun wa kasri zai, nuzila dengan mendomah huruf nun dan mengkasrah huruf zai, nuzi. Nah, ae yaitu nazala bi malakul maut, turun kepada Nabi malakul maut, turun pada Nabi malakul maut, wal malaikatul kiram, dan para malaikat yang mulia alaihimus salam. Qalu tawfiqo bi kasril fa'i wa fathiha, wa kasri wa wal kasru absah, wa bihi ja'al Qur'an wa ma'nahu ja'ala. Perkataan musannif tawfiqo bi kasril fa, dengan mengkasrah huruf fa, tawfi, ha, wa fathiha, dan juga memfathahnya, Jadi bisa tofa, bisa tofi. Wal kasru afsah, dan dengan mengkasar huruf fa adalah lebih afsah, lebih fushah, nah, lebih benar. Wa bihi ja'a al-Qur'an, dan dengannya datang Al-Qur'an. Itu dengan bacaan tofi mengkasar fa ini ada 6 di dalam Al-Qur'an. Wa ma'nahu, dan makna tofiku adalah ja'ala, menjadikan. Qalu khamisatan, khamisatan bi fathil mu'jamah wasad al-mubmalah kisaun lahu a'lam. Khamisah dengan memfathah al-mu'jamah, memfathah yang diberi titik mu'jamah, yaitu kha. Jadi kalau diharokati fathah, ya, kha dan sad al-mubmalah, sad yang tak bertitik, al-mubmalah tak bertitik. Jadi kha mi so, jangan dibaca humaisi, ya, atau khomi su atau khomi si, tapi khomi so. Nah, apa khomi so itu? Kisaun lahu a'lam, itu kantong, ya, kain berbentuk kantong yang memiliki corak atau garis-garis a'lam. Nah, kisah itu kantong atau kain, ya, kain yang memiliki corak ataupun garis-garis. Qaluhu fa idza igtamma biha kasyafaha ai an wajhihi. Perkataan musannif apabila Nabi kepayahan dengan sebab kain tersebut, kasyafaha, Nabi mengangkatnya, mengangkat kain tersebut ai an wajhihi, yaitu mengangkatnya, membukanya dari wajahnya. Qaluhu la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'i masajid. Perkataan musannif, la'nat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yubayyinu anna man fa'ala mithla dzalika halla 'alaihi minal la'nati ma halla alal Yahudi wan Nasoro. Bayinu, Nabi menjelaskan anna man fa'ala mithla dzalik, bahwasanya orang yang melakukan semisal hal itu, yang melakukan semisal hal itu, semisal perbuatan Yahudi dan Nasrani, halla 'alaihi minal la'nah, pasti atas orang tersebut laknat. Pasti atas orang tersebut laknat. Mahalla alal Yahudi wan Nasoro, apa-apa yang pasti atas orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Nah, dikatakan musannif rahimahullah ta'ala di sini, laknat ini bukan hanya terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi siapa saja yang melakukan perbuatan semisal perbuatan Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid, maka akan terkena laknat semisal laknat yang dikenakan kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, qaluhu yuhadziru ma sunau. Perkataan musannif yuhadziru ma sunau, Nabi memperingatkan terhadap apa yang mereka perbuat. Adzahiru anna hadza min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Kata musannif, yang nampak bahwasanya ini termasuk perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Hadiru ma sunau adalah perkataan Aisyah, kata musannif, bukan perkataan Nabi. Li'annaha fahimat min qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika tahdhira ummatihi min hadas sunih. Karena bahwasanya Aisyah memahami dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal itu, perkataan Nabi itu adalah tahdhira ummati, memperingatkan umatnya min hadas suni, dari perbuatan ini. Dari perbuatan ini, yaitu perbuatan Yahudi dan Nasrani. Nah, alladzi kanat taf'aluhu al-yahudu wan nasara fi kuburi anbiya'ihim, yang dahulu ya, dahulu dilakukan perbuatan tersebut oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Fa innahu man ghalau fa innahu minal ghului fil anbiya, maka sesungguhnya termasuk bentuk perbuatan berlebih-lebihan, ghulu, berlebih-lebihan terhadap para nabi. Wa min a'dhamil wasaili ila syirki, dan termasuk paling besarnya wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ghulu terhadap kuburan para nabi, berlebih-lebihan mensikapi kuburan para nabi, ini merupakan paling besarnya wasilah, paling besarnya perantara yang akan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Wa min ghurabatil Islam anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ilihi tahdhiran li ummatihi ayaf aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa masalihina min ummatihi qad fa'alahu al-khalqu al-kathiru min mutakhiri hadhil ummah. Nah, wa min ghurabatil Islam, dan merupakan keasingan Islam, merupakan keanehan Islam. Nah, jadi Islam ini dianggap aneh oleh umatnya. Ya, bahwasanya hal ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat pelakunya. Melaknat pelakunya sungguh. Ya. Telah melakukan perbuatan tersebut makhluk-makhluk yang banyak dari orang-orang terakhir dari umatnya ini. Jadi jumlah yang berada di dalam garis tahdhiran li ummatihi sampai min ummatihi, itu jumlah i'tiradiyah, penjelasan. Ya, seandainya hal itu dihilangkan, ya, tidak dibaca, nah, maka bahwasanya, nah, inilah yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pelakunya, nah, sungguh telah melakukannya, telah melakukan perbuatan tersebut al-khalqu katsiru, makhluk-makhluk yang banyak, manusia yang banyak, nah, min mutaakhiri hadil ummah, dari, nah, orang-orang belakangan umat ini. Nah, kalau diartikan tahdhiran li ummati, sebagai peringatan terhadap umatnya agar dari melakukan perbuatan tersebut terhadap ma'ahu, nah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan terhadap orang-orang soleh dari umatnya. Jadi Nabi memperingatkan hal ini, nah, agar jangan dilakukan terhadap Nabi dan terhadap orang-orang soleh dari kalangan umatnya. Tapi ternyata banyak orang yang melakukannya. Ya, banyak orang yang melakukannya. Wa taqaduhu qurbatan minal qurabat, dan mereka meyakini perbuatan ini sebagai taqarrub, dari taqarrub-taqarrub yang dilakukan. Ya. Perkara yang dilarang malah justru disangka sebagai ibadah. Ya, ini keanehan Islam. Islam melarang tapi orang enggak peduli. Ya, malah dilakukan larangan tersebut dengan persangkaan itu adalah ibadah. Nah, jadi terbalik 180 derajat. Ya, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Yang syirik jadi tauhid, yang tauhid jadi syirik. Nah, bahkan ada majalah yang kemarin tunjukkan oleh salah seorang ikhwan, majalah Al-Kisah. Al-Kisah, yang di dalam majalah tersebut dikisahkan pengalaman Habib Fulan, ya, berkeliling dakwah, pengalaman Kiai Fulan sebagai penyambung dari sebagai penyambung kepada Rasulullah. Jadi kalau seseorang ada hajat, ya, ya, ingin disampaikan kepada Rasulullah melalui orang tersebut, melalui kiai itu, ya. Sampai disebutkan kalau orang kalau seseorang itu hampir nyemplung ke neraka, oleh orang itu bisa ditarik, ya, bisa diselamatkan. Nah, kemudian disebutkan juga dalam majalah tersebut, ya, ada seorang dai yang gigih membela bid'ah, ya, tahlilan dan ziarah kubur, mana dalilnya? Ya, dipertanyakan. Nah, jadi terbalik demikian, ya, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. ini dalam keadaan Islam di akhir zaman sebagaimana Islam di awalnya, Islam di permulaannya. Ya, dianggap aneh. Ya, sehingga orang-orang yang mengajak agar tidak menyembah kuburan para wali, para nabi, mereka dituduh bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mengurangi hak para nabi, hak para wali. Ya, orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak beradab. Ya. Nah, wa huwa min a'zami sayyiati wal munkarat, dan dia ini ya, gulu terhadap kuburan para nabi, para wali, orang-orang soleh, ini termasuk paling paling besarnya kejelekan dan paling besarnya kemungkaran. Wa ma sya'aru anna dzalika muhadatun lillahi wa rasulihi, dan tidaklah mereka merasa bahwasanya hal yang demikian itu adalah memusuhi terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Karena bahkan orang sholat di depan kuburan disoting, ya, diabadikan dalam CD, diabadikan dalam majalah, diabadikan di rumah, ya, dan seterusnya. Karena al-muhim perkara ya, banyak ya, perkara-perkara di dalam agama ini diselisih oleh umat Islam ini. Nah, diselisih oleh umat Islam ini. Nah, yang mana ini merupakan salah satu perkara keasingan Islam di kalangan di tengah-tengah umatnya. Nah, perkara yang diperintahkan oleh Nabi mereka tinggalkan, perkara yang dilarang oleh Nabi mereka kerjakan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas al-haq. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.